Kana Bwana Kamba. Kana Bwana Kamba. Kutembeza tena ndorima. Kila kampa ukila. Kukusiza tena ndorima. Kila kampa ukila. Thank you.